kamu karena naluriku. Jejakmu takkan lelah ku cari. Indah sosokmu buatku berdebar. Tiada yang lain, hanya dirimu. Akan kurang ajarku karena kamu adalah indahku. Akan jika tak suka, aku tak ingin bohong padamu. Kau yang tercantik. Time.